atas kekalanku. Kau rendahkanku, kau hancurkan hatiku. Berjalan-jalan di atas kemenanganmu, kau yang pernah dan akan terlewati. Ku yakin semuanya itu membuatku tak percaya.